Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Khawanibuddin a'azakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita di syarah Arba'in An-Nawawiyah. Di ucapan tulis wal ilahu, baik, qala hafizahullah ta'ala, wal ilahu ma'nahu al-ma'budu. Al ilah artinya al-ma'budu, yang disembah. Ay la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena di alam nyata ini banyak yang disembah, tapi tidak ada yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagaimana dipelajari kemarin, ada yang menyembah matahari, bulan, bintang, malaikat, syaitan, wali, barakallahu fikum, kuburan, banyak. Baik, binatang. Tapi semuanya batil. Baik. Jadi la ilaha, ilah di sini adalah sesembahan. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Fa yam fi hada kullu ma'budin bil batil. Maka ketika kita mengatakan la ilaha, kita nafikan semua sesembahan yang disembah dengan batil. Wa kullu ma siwa Allah fa huwa ma'budun bil batil. Maka semua selain Allah adalah sesembahan yang disembah dengan cara yang batil. Dalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Demikianlah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang hak, dan apa yang mereka seru sembah selain Allah Subhanahu wa taala maka batil. Fa hadha ma'na syahadah. Inilah makna syahadat, makna persaksian. Walaysa takdirul khabari mawjudun. Bukan takdir khabarnya, tidak ada Tuhan yang ada kecuali Allah. Berarti semua yang disembah adalah Allah. Kalau begitu modelnya. Mislama yaquluhu ba'dun nas, bagaimana yang dikatakan oleh sebagian manusia, la ilaha mawjudun, tidak ada Tuhan yang ada kecuali Allah. Berarti semuanya Allah. Yang menyembah patung, yang menyembah barat, yang menyembah macam-macam, ya semuanya menyembah Allah. Kalau ini pengertiannya. Fa inna hadza ghairu sahih, pengertian ini tidaklah benar. Fal alihatu al mawjudatu katsira, karena tuhan-tuhan yang disembah ini, yang ada ini banyak sekali. Seperti yang kita baca tadi. Dari barakallahu fikum, menyembah bulan, matahari, bintang, malaikat, syaitan, jin, menyembah wali, menyembah nabi, menyembah batu, menyembah pohon, banyak. Ma'bud, semuanya disembah. Baik. Fal alihatul mawjudatu katsiratun, tuhan-tuhan yang ada ini yang disembah oleh manusia banyak. Wa kullun ya'lamu anna an-nasa ya'buduna al-alihatan mutafarriqah. Kullun, semua orang tahu bahwa manusia ini macam-macam sesembahannya yang berbeda-beda. Mundu hadatsa syirku fil ardi wa ila an taquma as-sa'ah. Mulai dari sejak munculnya kesyirikan itu di atas muka bumi sampai tegaknya hari kiamat, kesyirikan itu tetap ada, mawjudun. Wal ma'budatu mawjudatun wa katsirah, dan yang disembah selain Allah sangat-sangat banyak. Walakinnal ilahal haqqa huwallahu azza wa jalla, tapi sesembahan atau Tuhan yang hak untuk disembah hanya Allah azza wa jalla. Ini harus menjadi keyakinan kita, barakallahu fikum, menancap kuat dalam hati sanubari kita, tidak boleh goyah, apalagi bergeser, barakallahu fikum, harus kokoh kuat. Qala ta'ala wa huwa alladhi bis samai ilahu wa fil ardi ilah. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang di langit yang dipertuhankan, dan dia pula Allah yang di bumi yang dipertuhankan. Allah subhanahu wa ta'ala lahul uluhiyatu al-haqqah. Karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat ketuhanan yang hak. Wa ma ma'adaha fa'uluhiyatuhu batilah. Adapun selain Allah, maka ketuhanannya adalah ketuhanan yang batil. Wa ma'budun bighairi haq, dan disembah tanpa hak. Fa hadha ma'na la ilaha illallah. Illa ma'na la ilaha illallah. Wa hadha i'tirab i'rabuha indal muhaqqiqin min ahli al-lughah. Illa i'rabnya la ilaha illallah. Menurut para muhaqqiqin dari kalangan ahli bahasa. Kita berpindah. Selesai asyhadu an la ilaha illallah. Sekarang wa ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ai a'tarifu wa uqirru anna Muhammadar Rasulullah min Allah. Yani saya mengakui. Baik. Dan saya mengikrarkan bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arsalahu ilan nasi kaffah. Allah mengutus rasulnya ini ke seluruh manusia, ila saqalaini al-jinni wal ins. Bahkan ke dua jenis makhluk ini, jin dan manusia. Fala budda min al-iqrar bi risalatihi zahira wa batina. Maka harus kita mengikrarkan dalam hati sanubari kita tentang kerasulan beliau alaihi salatu wasalam lahir dan batin. Zahiran bil lisan, secara zahir dengan lisan kita akui, kita persaksikan bahwa beliau adalah utusan Allah. Wa batinan bil qalbi, dan kita akui pula, kita ikrarkan secara batin dalam kalbu kita. Amma man yashhadu annahu rasulullah bil lisani wa yunkiru bil qalbi fa hada munafiq. Adapun kalau ada orang yang mempersaksikan kerasulan Nabi kita Muhammad di lisannya saja tapi dalam hatinya dia mengingkari, maka dia adalah orang munafik. Qala ta'ala, Allah berfirman, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kalau datang kepada engkau orang-orang munafikin, wahai rasul, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka bersaksi, mereka akan berkata, kami mempersaksikan engkau adalah rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Innaka la rasuluh. Dan Allah yang Maha mengetahui bahwa engkau betul-betul adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah mempersaksikan bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah para pendusta. Kadzibuna fi syahadatihim, dusta mereka pada persaksiannya. Li'annahum la ya'tarifuna laka birrisalati biqulubihim, karena mereka orang-orang munafik ini tidak mengakui engkau sebagai rasul dalam hati mereka. Wa innama yatalaffadhuna bidzalika li'ajli mata'amid dunya wal'aishi ma'akum. Mereka mengucapkan syahadat itu, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, yatalaffadhuna biha, mereka melafadzkannya, li'ajli mata'amid dunya, karena urusan dunia, wal'aishi ma'akum, dan agar supaya mereka bisa hidup di tengah-tengah kalian. Ittakhadhu aymanahum junnah, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng untuk dianggap sebagai seorang muslim. Yani sutratan yastatiruna biha, yani tameng, perlindungan yang kalian harus mengakui bahwa mereka sebagai orang-orang muslim. Mereka syahadat, wallahi nashhadu innaka la rasulullah, demi Allah kami persaksikan bahwa engkau adalah rasulullah. Subhanallah. Kadibuna bi syahadatihim, mereka dusta. Barakallahu fiik. Fala budda min al-i'tiraf bi risalatihi sallallahu alaihi wasallam zahira wa batina. Maka harus mengakui kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Wa kadzalika alladhi ya'tarifu bi risalatihi batinan wa ya'ba an yantiqa biha zahiran. Hadza laysa bi mu'min. Demikian juga kebalikannya, mengakui kerasulan Muhammad SAW secara batin tapi tidak mau menyebutkannya dengan lisan secara zahir, ini tidaklah dianggap mukmin. Walaupun percaya, dalam batinnya, tapi tidak mau mengungkapkannya dalam bentuk syahadah. Fal musyrikuna ya'tarifuna. Karena orang musyrikin mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus Abu Jahal. Abu Jahal penentang berat. Tapi ketika ditanya betul-betul, apakah yang dibawa oleh Muhammad ini adalah kebenaran atau kebatilan? Kata Abu Jahal, wallahi apa yang dibawa oleh Muhammad itu adalah kebenaran. Wallah. Yang dibawa itu adalah kebenaran. Cuma ini kita yang dari dulu, kabilahnya dia dan kabilahnya kita ini, dari dulu ini bersaing. Dia melakukan sesuatu, kita juga melakukannya. Kafara sayrihan, sama seperti dua kuda pacuan yang senantiasa saling berlomba mendahului antara satu dengan yang lain sebelum sampai ke finish sana. Ini yang maju, ini lagi akan berlomba, terus berlomba. Lah sekarang mereka mengatakan di sisi kami ada seorang nabi rasul. Sementara kita mau akan, kita akan mengatakan apa? Dan kalau kita ikuti orang ini, orang akan mengatakan kita apa? Gengsi. Hanya karena itu yang menjadikan mereka tidak mau beriman. Allah SWT mengatakan, "Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati Allahi yajhadun." Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Kami tahu wahai Rasul, wahai Muhammad, bahwa akan menyinggung perasaanmu, menyakitkan hatimu apa yang mereka ucapkan. Mereka mengucapkan majnun, kadzdzab, pendusta dan berbagai macam julukan-julukan yang disematkan untuk Nabi kita oleh Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Maha tahu bahwa Rasulullah sakit hati, sempit dada. Fa innahum la yukadzibuna. Sebenarnya mereka mengakui. Barakallahu fiik. Bahwa engkau adalah orang yang jujur dalam pengakuanmu, jujur dalam dakwamu. Kalau mereka sendiri yang memberikan apa julukan Al-Amin? Ya kan? Bahwa Rasulullah SAW bukan pendusta, mereka tahu. Walakin adh-dhalim nabi ayatillah yajhadun, akan tetapi orang zalim ini mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya'tarifuna annahu Rasulullah. Pada hakikatnya orang-orang musyrikin ini mengetahui, mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Lakin mana'ahumul kibr. Akan tetapi yang menghalangi mereka beriman adalah kesombongannya. Wa mana'ahumul hamiyata al-jahiliyah. Dan yang menghalangi mereka adalah hamiyah jahiliyah, semangat fanatisme golongan. Karena Muhammad bukan dari kabilahnya alaihi salatu wassalam, tidak mau ikut dia, gengsi. Apa kata orang nanti kalau kita ikut? La haula wa quwwata illa billah. Taib al-jahiliyah li alihatihim ay yashhadu bi risalatihi. Taib Hamiyah jahiliyah di alihatihim. Pembelaan terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Mereka juga menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sering dan terus-terus ulang-ulangi ini. Bahwa orang musyrikin di zaman Rasulullah mereka menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Mereka haji, mereka umroh, mereka bersedekah, mereka banyak. Cuma karena mereka mengetahui, cuma karena mereka menyembah yang lainnya, maka dinyatakan musyrik. Kenapa mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah? Karena mereka sangat tahu konsekuensi la ilaha illallah. Begitu mereka mengatakan la ilaha illallah, semua yang mereka sembah selain Allah mereka harus buang, mereka harus tinggalkan. Mereka tidak mau meninggalkannya, mereka tak mau mengucapkannya. La haula wa quwwata illa billah. Baik. Ayatan al-Yahudi wa Nasara ya'tarifuna annahu Rasulullah bi qulubihim. Demikian juga orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara mengakui bahwa Rasulullah adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengakui dalam hati mereka. Lakin jahadu hala, akan tetapi mereka menentangnya. Walam ya'tarifu bi alsinatihim, dan mereka tidak mau mengakui dengan lisannya. Allah Taala, alladzina aatainahumul kitaba ya'rifunahu. Orang-orang yang kami beri kitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasara yang kami beri, yang kami berikan kitab At-Taurat wal Injil, ya'rifunahu, mereka mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Subhanallah. Sama seperti kisahnya pengawalnya siapa ini kemarin kita pelajari? Hah? Syukri? Pengawalnya siapa? Pengawalnya Raja Ghassan, masih ingat? Pengawalnya Raja Ghassan, karena Raja Ghassan sibuk dengan kedatangan Herakles, maka utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertahan beberapa hari dan ngobrol dengan pengawal ini. Diceritakanlah oleh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karakternya, sifat-sifatnya. Kata pengawal, wallahi, itu Rasul yang ada dalam kitab kami yang kami pelajari. Sehingga pengawalnya beriman dan rajanya tidak. Barakallahu fikum. Qala ta'ala alladziina aatainahumul kitaaba ya'rifuunahu ay Rasulullah kama ya'rifuuna abnaa'ahum. Mereka sangat paham, mereka sangat tahu bahwa demikianlah Rasulullah, sama seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ya, siapa yang paling tahu tentang seseorang? Ya, orang tuanya. Dari sejak kecilnya dia tahu bagaimana tumbuh kembangnya, bagaimana sifat-sifatnya, pembawaannya, karakternya, ciri fisiknya, bahwa anak itu begini, ada begininya, ada telalatnya, ada apa lagi namanya itu, ada tanda lahirnya, ya kan, biasa ada tanda lahir yang warna putih kah di sebagian kulitnya atau warna hitam atau apa. Yang paling tahu adalah apa? Orang tuanya. Model kakinya, model tangannya, model kepalanya, yang paling tahu itu orang tuanya. Sama seperti Anas bin Nadhr, yang paling tahu tentang orang adalah orang dekatnya. Anas bin Nadhr tidak ada yang mengendalinya karena sudah berlumuran darah dan penuh dengan apa? Penuh dengan tebasan pedang, tusukan panah dan seterusnya. Sudah dicabik-cabik oleh orang, sudah dipotong-potong di Uhud. Tidak ada lagi yang mengenali siapa dia kecuali saudara perempuannya. Dengan apa dia tahu? Dengan jari jemarinya. Barakallahu fikum. Maka Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ini orang Yahudi Nasara sangat kenal dengan Rasul kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Allah mengatakan demikian, bahwa Rasul kita ini ada dalam At-Taurat wal Injil, sifat-sifatnya. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqq wa hum ya'lamun. Dan sungguhnya sebagian di antara mereka orang Yahudi Nasara yaktumuna al-haqq, menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka tahu. Fala yakfil i'tirafu bi annahu Rasulullah batinan fil qalbi ma'a 'adamin nutqi bil lisani lima yaqdiru 'ala dhalik. Maka tidak cukup sekedar pengakuan dalam hati bahwa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam ar-rasul secara batin. Dan tidak mau mengucapkannya dengan lisan bagi siapa yang mampu untuk mengucapkannya. Fainal musyrikin wal yahud wal nasara kan ya'rifuna annahu rasulullah fi qulubihim. Orang-orang musyrikin, orang Yahudi Nasara mengakui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati mereka. Lakin abaw ayyukiru bi al-syirk. Akan tetapi mereka enggan untuk mengakui Rasulullah dengan lisannya. Khaufan ala dunyahum, karena takutnya mereka akan dunianya. Sama dengan Raja Herakles. Raja Herakles yakin betul kenabian Muhammad alaihi salatu wasallam. Yakin, percaya. Ya cuma karena apa? Masih lebih milih kekuasaannya. Hampir-hampir saja dia masuk Islam. Raja Romawi. lakin abahu ayyukirru bi alsinatihim khaufan ala dunyahum aw khaufan ala ri'asatihim, atau takut mereka akan kekuasaannya, aw hasadan min indi anfusihim lirrasul sallallahu alaihi wasallam, atau hasad dengki terhadap nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aw takabbaru atau berlaku sombong, aw ghadzalika min al-aghradi sayyi'ah, atau yang lainnya dari tujuan-tujuan yang jelek. Summa idza syahida annahu rasulullah haqqan fala budda yattabi'ahu, pengakuan semata pun belum tentu yakin dalam kalbu, kemudian diucapkan dengan syahadat, fala budda yattabi'ahu, di sisi lain Anda masih dituntut, Anda harus mengikuti beliau alaihi salatu wasalam. Fa in syahida annahu rasulullah haqqan zahira wa batina lakinnahu lam yattabi'ahu, kalau dia mengakui nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin, tapi dia yakin dalam kalbunya, kemudian ucapkan dalam lisannya, tapi tidak mau ikut, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau indah, tidak mau pokoknya, lam tasihha syahadatuhu annahu rasulullah, tidak sah syahadatnya bahwa pengakuan dia Muhammad adalah rasulullah. Qala ta'ala fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, Allah mengatakan fa illam yastajibu laka, kalau mereka tidak mau mengijabah, yakni menerima dan memenuhi ajakanmu hai rasul, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Fa idza lam yuti'hu bi syai'in fa hadza kafir, ada orang ngaku muslim, syahadat la ilaha illallah, yakin bahwa Muhammad rasulullah, baik, dia bersyahadat, lakin akan tetapi lam yuti'hu fi syai'in, tidak pernah dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit pun, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, tidak pokoknya tidak, enggak salat. Baik. Terkadang orang masih jumatan yang malas salat, tapi Jumat masih rajin. Baik. Ada juga orang jumatan juga enggak, tapi hari raya oh paling rajin dia. Baik. Karena ada keyakinan busuk yang dia yakini. Barakallahu fikum. Dia yakini bahwa kalau lebaran itu diampuni segala dosa katanya. Pokoknya hanya di situ dia sholat. Selesai itu selesai sudah, libur lagi sampai tahun depan. La haula wa illa billah. Enggak tahu ini siapa yang diikuti ini. Enggak tahu siapa nabinya yang ngajarkan gini. Wa in ata'ahu fi asya' wa lam yuti'hu fi ba'd al-asya' fa hadha shahadatuhu naqis. Demikian juga ada orang yang syahadat lahir dan batin, tapi taatnya untuk sebagian dan sebagian lainnya lagi tidak ditaati, ini perintah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka syahadatnya ini naqisah, syahadatnya kurang. Indahu naqsun bihasabi ma taraka, dia memiliki kekurangan sesuai dengan apa, sedikit banyak yang dia tinggalkan dari perintah dan sedikit banyak yang dia langgar dari larangan. Fala budda min ta'atihi sallallahu alaihi wasallam, maka seorang yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur rasulullah harus dia taat kepada Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan penguasa kalian. Ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan jangan kalian berpaling daripadanya dalam kondisi kalian mendengar. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulahu wa la tubtilu a'malakum, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan jangan kalian menggugurkan amalan-amalan kalian. Mayuti'ir rasul apakah ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha, barang siapa yang taat kepada Rasul sungguh dia telah taat kepada Allah, wa man tawalla dan barang siapa yang berpaling fama arsalnaka alaihim hafidha, maka tidaklah kami mengutus engkau ya Rasul untuk menguntit, mengikuti mereka, menjaga mereka. Jadi yang lain, wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya agar supaya kalian dirahmati. Wa in tuti'uhu tahtadu, dan kalau kalian mengikutinya, mengikuti Rasul, maka kalian dapat petunjuk. Fataratan yadkuru ta'atahu ma'ata'atillah, maka Terkadang perintah untuk taat kepada Rasul disertai dibarengi dengan taat kepada Allah. Wa taratan yadhkuru ta'atahu wahdaha. Terkadang Allah menyebutkan ketaatan kepada Rasul bersendirian. Fala budda min ta'atihi sallallahu alaihi wasallam wa tiba'ihi. Maka orang yang menyatakan diri syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah harus dia mentaati, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala budda aidan min al-iqtisari ala ma ja'a bihi wa 'ala ziyadati amma ja'a bihi. Dan dia juga harus iktisar, mencukupkan diri dengan apa yang dibawa dan diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menambah-nambah apa yang dibawa oleh beliau karena bid'ah. Fala ya'ti bi asya' min al-ibadati lam yusyarri'ha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia sebagai pengikut bukan pelopor. Paham barang lebih itu? Dia tidak boleh untuk nambah-nambah. Jadi, dia hanya pengikut, namanya pengikut yang ngikut. Jangan bikin-bikin sendiri. Barakallahu fikum. Tabi' adalah pengikut. Fala ya'ti bi asya' min al-ibadat, maka dia tidak boleh mengada-adakan sesuatu dari ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena pada asalnya manusia ini tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengannya diutuslah Rasul memberikan contoh, mengajari bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diturunkanlah kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Seadanya setiap orang tahu bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya enggak perlu ada rasul. Kan demikian. Seadanya secara otomatis kita mengetahui apa yang harus kita lakukan, ya enggak perlu turunkan Al-Qur'an. Cuma karena kita tidak tahu kecuali apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, kaifiyah tata cara ibadah, ya maka kita harus ikut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Karena semua perkara baru itu adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah kesesatan. Wa qala alaihi salatu wassalam man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang bukan dari kami contohnya, perintahnya, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Fami makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah tarkul bidai wal muhdatsat. Dan termasuk makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah meninggalkan kebid'ahan dan perkara-perkara baru. Wal iktisaru ala ma jabi'ir rasul. Dan mencukupkan diri hanya pada apa yang dibawa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ain, kita hanya pengikut, ya tinggal ikut apa yang dicontohkan. Apa yang tidak dicontohkan, ya tidak perlu repot-repot karena tidak akan dipahalai. Kenapa tidak dipahalai? Ya karena demikianlah, tidak diperintah dan sudah dipastikan Rasulullah bahwa tertolak. Man amila amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun ay mardudun. Tertolak seikhlas apapun dia. Ketika amalan itu tidak ada contohnya, ya enggak. Subhanallah. Aini barakallahu bikum, bisa kita sampaikan di pertemuan ini. InsyaAllah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Dengan makna yang baik. Kita pahami, kita harus meyakininya lahir dan batin. Batinnya kita yakini dalam keyakinan kita, kemudian zahirnya kita ucapkan, ungkapkan dalam bentuk syahadat. Kemudian kita apa? Menjalankan konsekuensi dari apa? Dari syahadat itu. Syahadat ta'atuhu fima amar wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Tasdiquhu ini syahadatul Muhammad Rasulullah adalah tasdiquhu fima akbar. wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'bad Allah illa bima syara, membenarkan kabar yang disampaikan oleh beliau, mentaati perintah beliau, meninggalkan larangan beliau, dan tidak boleh kita beribadah kecuali apa yang beliau syariatkan, apa yang beliau contohkan, baru itu dia katakan apa? Syahadat Muhammadur Rasulullah. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.